كله. Radhiyallahu anhu fi akhi Na'am. Ahmad hafal baru. Ahmad hafal hadis. Abdul Rashid hafal hadis. Masyaallah. Tidak apa-apa kalau hafal-hafal, walaupun belum belajar, mungkin dengar-dengar dari kakak-kakaknya. Jazakumullahu khairan. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita masih dalam pembahasan kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang berkaitan tentang pelajaran adab-adab. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang berikutnya, hadis nomor 1260 di sini. Masih kita pada hadis Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Telah berlalu pada penjelasan-penjelasan yang lalu biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa beliau, bagaimanakah beliau, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila salah seorang dari kalian ingin memakai sandal, maka hendaklah dia mulai dengan yang kanan. Wa idza naz'a falyabda bis-simal. Dan apabila dia ingin menanggalkan sandalnya, maka mulailah dengan bagian yang sebelah kiri. Wa takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Jadikanlah bagian yang sebelah kanan adalah yang pertama kali dipakai, dan bagian yang sebelah kiri yang pertama kali dilepas. Makna hadis ini adalah kita diperintahkan kalau memakai sandal dengan memulai sebelah kanan. Apabila melepas sandal dengan memulai sebelah kiri. Pakai sandal dimulai dengan yang kanan, melepasnya dimulai dari yang kiri. Sekarang kita pembahasan tentang memakai sandal. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari nomor 5867, Al-Imam Muslim nomor 2097. Diriwayatkan pula oleh selain Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi nomor 1779. Diriwayatkan pula oleh Ibn Majah nomor 3616. Hadis yang dihadapan kita ini hadis yang sahih. Disepakati kesahihannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim berkaitan tentang memakai sandal. Inilah sempurnanya agama Islam. Dari permasalahan yang terkecil sampai permasalahan yang terbesar, semuanya antum dapati Islam membahas. Islam membahas semua permasalahan yang terbesar sampai yang terkecil. Makai sandal saja ada pembahasannya dalam agama Islam. Inilah sempurnanya agama Islam. adab memakai sandal ada pembahasannya dalam agama Islam. Kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah hadithu Aisyah alladhi fil Bukhari wa Muslim. Disebutkan dalam hadis Aisyah nomor 168 riwayat Bukhari dan riwayat Muslim nomor 268. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senang memulai dari sebelah kanan. Beliau menyenangi bagian kanan. Fitana'ulihi dalam memakai sandal, wa tarawulihi dan bersisir, wa tuhurihi bersuci, wa fisa'lihi kullihi, dan pada setiap keadaannya beliau menyukai yang kanan. Fakana sallallahu alaihi wasallam yabda' bil yamin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sebelah kanan dalam memakai sandal ini. Wa yuqaddimuha lil asya'i thayyibah, dan beliau mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang dipandang baik. Wa yu'akhiruha lima siwa dzalik, dan mengakhirkannya untuk selain itu. Seperti memakai sandal ini mengakhirkan yang kanan untuk selain yang dianggap baik. Artinya ketika melepaskannya dilepaskan dengan bagian sebelah kiri. Ini yang pertama kali ketika melepaskannya. Ini makna dari ucapan beliau. Fakana izan ta'ala qaddama al-yumna, dan beliau apabila memakai sandal beliau mendahulukan yang kanannya. Wa idza labisa al-qamisa qaddama al-yumna wa idza dakhala al-masjid qaddama al-yumna, demikian pula ketika memakai baju dan masuk masjid. Dianjurkan, disenangi bagi kita untuk memulai dengan yang kanan. Ini yang berkaitan apa yang disebutkan dari faedah yang pertama. Sandal itu bahasa Arabnya apa? Siapa yang tahu? Kita belum ada ya PR tentang sandal ya dalam bahasa Arab. Ada? Nah, apa bahasa Arabnya sandal? Hah? Sonadili, jamak itu. Sonadili, sondal. Kalau di Yaman, sondal. Ada yang pakai lafaz sondal, pakai bahasa sondal, sama kayak bahasa kita. Ya, sondal. Tapi ini jangan kita atas dulu. Ini bukan bahasa yang fasih ya. Yang usahanya bagaimana? Ya, cari sendiri ya. Nanti dasar pelajaran bahasa Arab. Insyaallah kita masuk. Inta'ala itu fi'ilnya. Inta'ala yang ta'ali inti'al, artinya dia memakai sandal. Sandal itu sendiri, sandal itu sendiri. PR untuk antum ya. Qala rahimahullah wa yuqaddimu shimal lima siwa dzalik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kiri untuk selain itu. Fa yuqaddimuha inda dukhulil khala, didahulukan yang kiri ketika masuk kamar kecil. Wa indal khuruj minal masjid, ketika keluar dari masjid. Wa yuqaddimuha inda khalqin na'lain wal qamis wa na'mi dzalik, demikian pula ketika melepas sandal dan melepas pakaian. Ini faedah yang pertama. As-sani yang kedua, wa kana yaqutul yamin fil akli wasyurbi wal musafahati. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan yang kanan dalam masalah makan dan minum. Kalau makan dan minum, ini wajib pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri. Bukan sunnah hukumnya makan pakai tangan kanan. Itu bukan sunnah, di atas sunnah hukumnya wajib. Sehingga pahalanya besar kalau dilakukan, dan dia berdosa kalau ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Hukum asal dalam perintah adalah bermakna wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul bi yaminika, makan dengan tangan kananmu. Perintah. Ya. Demikian juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza syariba falyashrab bi yaminihi, Apabila seseorang minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena syaitan makannya pakai tangan kiri. Syaitan tuh makan pakai tangan kiri. Demikian pula syaitan minum dengan tangan kiri. Syaitan itu perbuatan syaitan, makan dan minum dengan tangan kiri. Ketika seorang sengaja makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berarti dia telah menyerupai syaitan. Apakah yang seperti ini dikatakan hukumnya makruh? Minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri? Tentu tidak, ya. Tidak, jauh sekali kalau bermakna makruh. Apakah menyerupai syaitan makruh? Dibolehkan? Tidak dibolehkan. Berarti makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri hukumnya haram, ya. Karena itu dilarang kita menyerupai syaitan. Perhatikan ya, ketika kita makan jangan sampai lupa. Oh iya, jangan sampai yang kiri, kanan. Perhatikan juga anak-anak kita ketika makan makanan. Ketika dia megang tangan kiri, dia makan pakai tangan kirinya, langsung kita tegur. Minum pakai tangan kirinya, langsung kita tegur. Jangan, itu perbuatan syaitan. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, kecuali orang yang sudah tidak berdaya. Seperti apa tidak berdaya? Qadarullah, tangannya tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi kecuali yang kiri pun ada cacatnya. Nah, itu berarti dia dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Wal mutafaha, demikian pula ketika bersalaman, kita memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan. Kalau bersalaman, habis doa bersama, memulainya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Siapa yang menjawab? Abu Utsman. Hah? Allah Alam. Pak Nur? Habis doa bersama kan ada salam-salaman itu. Mulainya dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri? Tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam-salaman dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan tentang ketika seorang bersalam-salaman, karena syarat khotoyahu, kesalahannya terhapus. Kama kana syarat warqul ahjar, sebagaimana daun-daun yang berguguran. Namun pada tempatnya, pada tempatnya, setelah sholat dikhususkan, setelah sholat salam-salaman itu tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna tentang hadis bersalam-salaman itu ketika berjumpa, ketika bertemu. Ketika bertemu. Setelah sholat, boleh tidak salam-salaman? Boleh, misalkan belum pernah ketemu sebelumnya atau sudah lama tidak bertemu. Salaman, ya. Bukan dalam rangka memutuskan setelah sholat. Kalau yang seperti itu tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, kalau kita dengan kawan-kawan, misalnya ada kawan-kawan sedang duduk, kita datang. Nah, itu kita mulai dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Kan ketika berjumpa. Ada pun misal ada orang yang memiliki keutamaan, baik keutamaan dari sisi ilmu atau orang yang dituakan, kita mulai dari dia. Sebagaimana ini yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mulai dari dia, habis itu baru kita cari yang sebelah kanan. Ini bab mutafah, salam-salaman. Wa tanawul al-asya' at-tayyibah, dan ketika untuk melakukan perkara-perkara yang dianggap baik-baik, dimulai dengan sebelah kanan. Wa yakhussu shimal lil awsah, dan dikhususkan yang kiri untuk sesuatu yang jelek dan dianggap tidak baik-baik. Hadhihi hiya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati yastatibuha wa yu'jibuhu fi'luha, yang disenangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan. Asalih, faedah yang ketiga. Wa kana fi taharatin yuqaddimu ghusl al-yadi al-yumna. Demikian pula dalam hal bersuci, dalam hal berwudu, beliau mendahulukan membasuh tangan kanan warijla yumna dan kaki kanan. Wa fi halqin nusuki yuqaddimul janibal aiman min ra'sihi 'alal aisar. Demikian pula ketika menggundul rambut ketika haji, beliau memulai dari sisi sebelah kanan, setelah itu baru sebelah kiri. Wa hadza sya'nuhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ar-rabi' yang keempat. Anna taqdimal yumna fil asya'i mustaqabah wa takhsisaha laha wa takhsis al-shimal lil asya' al-mustakdzarah. Mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara al-mustaqabah yang dianggap baik dan mengkhususkannya. Ini faedah yang keempat. Demikian pula mengkhususkan yang kiri untuk perkara-perkara yang dianggap tidak bagus untuk disebutkan, seperti maksud kamar kecil sedang melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, ini yang afdol adalah dengan sebelah kiri, memulainya dari sebelah kiri. Wal afdal, yang demikian itu adalah afdal syar'an wa aqlan wa tibban, secara syariat, secara akal dan secara ilmu kedokteran. Seperti makan dengan tangan kanan, ini yang afdal. Demikian pula hal-hal yang dianggap baik untuk dilakukan. Walidha sarat yuqa'idatu syar'iyyah al-muhtamaddah min sunnatihi hiya taqdimu al-yamin nafsiha fi kulli ma kana fi'luhu min babi takrim. Oleh karena itu, ketika memulai dengan yang sebelah kanan, itu untuk melakukan perbuatan tersebut takdiman, karena memuliakannya, karena perbuatan ini bagus, baik, maka dimulai dengan yang sebelah kanan. Wa ma kana dhuha ustuhibba lahu istimal, dan yang sebaliknya dimulai dengan yang sebelah kiri. Disenang untuk memulai dengan yang sebelah kiri, seperti masuk kamar kecil, karena perbuatannya tidak bagus untuk disebutkan, dan perbuatannya itu ya seperti itu dianggap tidak baik, artinya ya dianggap tidak baik karena itu bahasa kitanya, kita merasa jijik untuk menyebutkannya, maka dengan sebelah kiri dimulai. Al-Khamis yang kelima, qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi pakai alif lam, ya. Ini yang dimaksud dengan ulama ahli sunnah dengan alif lam, Ibnul Arabi. Kalau alif lamnya dihilangkan, Ibnul Arabi itu ulama sufi, ya, bukan ulama ahli sunnah. Kalau yang ahli sunnah dia pakai alif lam, Ibnul Arabi. Al-bada'atu bil yamin mashru'atun fi jami'i al-a'mali shalihah. Memulai dengan sebelah kanan ini dianjurkan dalam semua amalan saleh. Lifadhil yamin hissan lil quwwah, karena tangan kanan atau bagian kanan itu dirasakan memiliki kekuatan. Berbeda dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri kekuatannya lebih rendah dari sebelah kanan. Oleh karena itu dalam setiap amalan saleh dianjurkan untuk memulai yang sebelah kanan. Makan termasuk amalan saleh ketika diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah, ketika bernilai ibadah. Demikian pula melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya dianjurkan untuk memulai yang sebelah kanan. Wa syar'an sunnati ila taqdimiha, demikian pula dianjurkan secara syariat untuk memulainya. Kita sampai di sini saja membaca hadis yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kita masuk ke hadis berikutnya, masih sama hadis Ali bin Abi Thalib juga. Masih berkaitan tentang memakai sandal. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Tidak boleh salah seorang dari kalian berjalan dengan memakai satu sandal. Nah, ini bahasa kitanya, bahasa mudanya, tidak boleh pakai sendal sebelah. Ya, jangan pakai sendal sebelah. Ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yunhilhuma jami'an, pakai semua, dua-duanya pakai. Au liyakhlahuma jami'an, atau lepas dua-duanya. Kalau misalkan yang satu putus, lepas dua-duanya. Tidak usah pakai sandal. Jangan yang satu dipakai, yang satu di kantong. Nah, ini jangan dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 5855. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 2097. Diriwayatkan pula oleh selain Bukhari dan Muslim seperti Ibnu Majah nomor 3617. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi nomor 1774. Dan Al-Imam Al-Albani menyatakan sahih. Kita baca apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala tentang faedah yang disebutkan tentang hadis ini. Al-awwal, yang pertama, Al-Islamu kamilun, Islam itu adalah agama yang sempurna. Sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Mudah Islam itu, kita tinggal menjalani, belajar, mengamalkan. Tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu dimodifikasi. Tidak ada anggapan-anggapan baik, oh ini bagus, oh ini alasannya seperti ini. Ya, tidak bisa, Islam tidak seperti itu. Islam sempurna, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun oleh Nabi SAW. Semuanya jelas terang. Layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang tersesat darinya melainkan orang-orang yang binasa. Artinya saking jelasnya agama Islam itu, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang samar, semuanya sudah dijelaskan oleh agama Islam. Tinggal kita belajar menimba ilmu, kemudian mengamalkan. Barakallahu fikum. Wa yad'u ila al-kamal, Islam menyeru pada kesempurnaan. Wa jamil, keindahan. Yuhibbul jamal, Islam itu menyukai, mencintai al-jamal. Apa artinya jamal, Abu Utsman? Apa artinya jamal? Hah? Indah. Kan? Kalau yang unta artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Hah? Jamal, ya. Jamal. Ada muradifnya. Muradif itu persamaan kata. Apa persamaan kata dari jamal? Siapa yang tahu? Hah? Mana Arif? Ibilun, ya. Ibil. Ibil itu unta juga. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Islam itu indah. Menyukai keindahan. Fa'in madhiyal insyalu finna'in wahidatin. Jika seseorang berjalan dengan menggunakan sendal sebelah lah, au khufin wahidatin, atau sepatu sebelah lah, fasihi mutlatun wa tasyirun wa mukhalifatun lil mu'tad. Maka yang demikian itu menyelisih kebiasaan. Kebiasaan manusia kalau berjalan menggunakan sendal satu atau sendal dua. Dua sendalnya. Yang seperti ini menyelisih kebiasaan. Kalau pakai satu sandal, itulah kemuliaan Islam. Itulah sempurnanya ajaran Islam. Indahnya ajaran Islam. Liza, oleh karena itu, naha anil masjid na'in wahidatin. Islam melarang berjalan dengan menggunakan sendal sebelah. Fa imma an yan'al ar-rijlain jami'an wa imma an yatrukahuma. Ada kalanya dia pakai semua dua-duanya, atau dia lepas dua-duanya. Wa yaqumu hafiyan, dan dia berjalan tanpa menggunakan alas-alas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yanta'il wa taratan yamshi hafiyan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terkadang pada sebagian keadaan beliau berjalan menggunakan sandal. Dan terkadang pada sebagian keadaan lagi beliau berjalan dengan tanpa menggunakan alas kaki. Oleh karena itu, terkadang kita pakai sandal. Kadang kita tidak pakai sandal. Sunnah. Sunnah itu. Tidak pakai sandal pun sunnah hukumnya. Tapi tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan. Sesekali tidak pakai sandal ke masjid, sunnah hukumnya. Atau ke daerah mana kita tidak pakai sandal, itu sunnah. Tapi terkadang. Terkadang pakai sandal. Bahkan yang sunnah adalah memakai sandal. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, beliau SAW mengatakan istaghfiru minan ni'al. Sering-seringlah kalian memakai sandal. Ini nas yang sahih dari Nabi SAW. Perintah untuk memakai sandal sering-sering. Fa inna ar-rajula kana sesungguhnya seseorang la yazalu raqiban man ta'al. Dia seakan-akan berkendaraan ketika dia memakai sandal itu. Artinya dia bisa menyelamatkan kakinya dari duri-duri, dari dinding, dari sekian macam gangguan. Jadi terkadang kita tidak pakai sandal. Tidak mengapa. Misal antum pulang dari masjid, selesai sholat, tiba-tiba didapati sendal antum tidak ada. Tidak ada di depan masjid. Wah, bagaimana ini? Jangan marah, ya. Jangan marah, pulang saja ke rumah tanpa sandal. Sekali-sekali mengamalkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW terkadang tidak memakai sandal, ya. Barakallahu fikum. Ya, bukan berarti berarti kalau sendal kehilangan di masjid terus ini enggak apa-apalah, bukan ya. Jangan dipahami demikian ya. Barakallahu fikum. Kadang tertukar namanya sendal sama ya. Terkadang tertukar. Ya sudah, kita jalan saja seperti biasa, tidak usah pakai sandal. Itu hukumnya sunnah. Kadang-kadang kita tidak pakai sandal, hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Asani al-aslu finnahi wa tahrim. Faedah yang kedua, hukum asal dalam larangan adalah haram. Illa anna jumhur al-ulama kecuali, hanya saja jumhur ulama, mayoritas para ulama, hamalu hadha nahya al-karahiyah. Membawa makna hadis ini pada makna hukumnya makruh. Jadi larangan di sini tidak ditekankan. Larangannya cuma anjuran untuk memakai sendal dua-duanya. Tapi boleh tidak memakai sendal satu? Boleh. Tapi itu hukumnya makruh kata mereka jumhur para ulama. Dan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah mengatakan, rubba man qata'a kisa'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam putus. Famasha bin'il wahidah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan memakai sandal sebelah. Hatta yusliha, sampai beliau memperbaikinya. Ini dalil yang dipakai oleh mereka jumhur ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, namun perlu kita lihat lagi hadis ini. Apakah hadis ini hadis yang sahih atau tidak? Karena terdapat hadis yang sangat kuat larangannya untuk menggunakan sandal sebelah. Sangat tegas larangannya. Di antaranya hadis ini. Hadis ini benar-benar Rasulullah SAW melarang. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan sendal sebelah. Benar-benar dilarang. Terlebih lagi dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam Mustadrul Athar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna syaitan yamshi fil na'lil wahidati." Sesungguhnya syaitan berjalan dengan memakai sandal sebelah. Ini ilah alasan kenapa kita dilarang memakai sandal sebelah, karena kita dilarang menyerupai syaitan. Boleh atau tidak menyerupai syaitan? Tidak boleh. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Berarti yang lebih kuat apa? Memakai sandal sebelah hukumnya. Hukumnya lebih kuat, dia bermakna haram. Karena terdapat hadis yang disebutkan dalam as-sahihah, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadza isnadun sahih, tentang sanad hadis ini sanadnya sahih. Berjalan dengan menggunakan sandal sebelah. Bagaimana dengan hadis tadi? Rasulullah SAW terkadang sandalnya putus dan beliau berjalan dengan sandal sebelah sampai beliau memperbaikinya, dipasang lagi, baru pakai dua sandal. Bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sekarang kita lihat penjelasan Al-Imam Al-Albani tentang hadis itu. Karena dalam bilangan hadis kita kembali ke ahlinya. Di sini kita akan bacakan kalam Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, amma al-hadith alladhi rawahu al-Layth an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah. Hadis tadi hadis Aisyah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Layth dari Abdurrahman ibn al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah, Aisyah mengatakan rubbama mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahlin wahidatin, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan mengenakan sandal sebelah, fa huwa dha'ifun, itu hadis yang lemah, la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan sandaran. Sekarang kita lihat lemahnya, lemahnya dari sisi apa? Karena tidak sembarangan melemahkan hadis, mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis, itu tidak dengan hawa nafsu. Oh, ini enggak masuk akal, lemah-lemah. Tidak seperti itu para ulama dalam mendhaifkan, melemahkan hadis. Tidak. Dilihat dari sisi sanadnya. Ini yang pertama kali dilihat sanadnya. Barakallahu fikum. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi jilid yang pertama 329. Min tariqi Hurain ibn Sufyan al-Bajali al-Kufi, dari jalan Hurain ibn Sufyan al-Bajali al-Kufi. Wa tahawi min tariqi Mandal, dari tahawi dari jalan Mandal ilahuma an Layth bihi, kedua-duanya dari Layth. Wa dha'afahu tahawi, at-tahawi mendhaifkan hadis ini, beliau mengatakan Mandal laysa min ahli tasabbut, Mandal bukan termasuk dari orang-orang yang teliti. Walai, demikian pula lai, wa in kana min ahli al-fadl, meskipun dia termasuk orang yang memiliki keutamaan, fa inna riwayatahu laysat inda ahli ilmi bil qawiyyah. Karena riwayatnya lai ini menurut para ulama bukan riwayat yang kuat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan qultu, saya katakan mandal fattaba'u Hurain, dikuatkan oleh Hurain, wa huwa thiqah min rijali shaykhain, dan dia adalah perawi yang suka terpercaya, termasuk dari perawi riwayat Bukhari dan Muslim. Fabarikat umdatuhu minhu, kalau masalah mandal tidak ada muskilah, tidak ada kendala, karena ada yang menguatkannya. Wan hafarata min layl, sekarang tinggal layl, fa huwa illatul hadis, inilah penyakit hadis ini pada rawi yang bernama layl, wa huwa dha'if, dia adalah rawi yang lemah. Qala al-Hafiz at-Taqrib, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqrib, saduqu, dia memang orangnya saduq, jujur. Ikhtalata akhiran, di akhir usianya dia bercampur hafalannya. Walam yatamayyaz hadithuhu fatulka, dan hadisnya tidak terbedakan, maka ditinggalkan oleh para ulama hadis ini. Sehingga hadis ini hadis yang lemah, itu kesimpulannya secara umum. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sandalnya itu putus dan beliau berjalan menggunakan sandal yang sebelah, itu hadis yang lemah, tidak sahih, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala pembahasannya dalam As-Sahihah. Asalnya ya. Masya Allah, tidak terasa. Inilah kalau kita sibuk dengan ilmu, terkadang waktu tidak terasa. Inilah nikmatnya thalabul ilmi. Nas'alullah an yudimana ala zalik. Semoga Allah langgengkan kita selalu untuk menuntut ilmu. hatta al-mamat, sampai meninggal dunia. Kita akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.